berakhir awal Januari, menjelang pemilu galang rambu anarki. Dengarlah trompet tahun baru menyambutmu. Galang rambu anarki, ingatlah tangisan pertamamu. Kedua orang tua kalau BBM naik tinggi, orang pintar tarik sendiri, mungkin lagi kurang gizi. Jangan rambu anakku, anakku, cepatlah besar matahariku. Sombongnya dunia, buah hatiku doakan.